beneran keren. Selanjutnya kita mulai dulu dalam baca basmalah dan doa belajar untuk membuka kajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kajian kali ini tentang apa? Aku milih tentang motivasi mengapa Al-Quran gitu. Ide dasarnya kan orang seperti aku kan mesti apa? Mesti memperbaiki bacaan ya kan, mesti baca terus dengarkan, baca lagi, dengarkan lagi, baca terus, dengarkan lagi, seperti itu. Kepikir gitu kan, ini mutadanya baca dengar, baca dengar tuh kan mirip sama orang yang menghafal Al-Quran gitu, baca dengar, baca dengar. Jadi kepikir karena ayatnya suka kebayang-bayang, kenapa nggak coba dihafal gitu. Kalau misalnya nggak hafal ya nggak apa-apa, soalnya kan aku suka sama ini nih, ada tausia dari Ustaz Deden M. Makyarudin yang jadi pembina di Indonesia Quran Foundation di depan itu dekat Universitas Bina Dharma Depok. Aku suka motivasi dia tentang apa 10 alasan menghafal tak hafal-hafal tetap menyenangkan. Mungkin dari di antara kita udah pernah apa membaca broadcast-nya di WhatsApp atau di BBM. Jadi ini yang mau aku bahas gitu. Poin pertama itu motivasi kita menghafal Quran satu huruf. Al-Quran kan satu kebaikan ya, satu kebaikan 10 pahala. Yang kesulitan menghafalkannya satu huruf 2 kebaikan, berarti setiap hurufnya 20 pahala. Makin sulit semakin banyak ini pahalanya, kalikan saja dengan jumlah pengulangan Anda. Menurut Ibnu Katsir ada 6.000 ayat minimal, itu sedikitnya ada 6.000 ayat jumlah huruf Al-Quran. Kalau dikali 10 pahala itu 60.000 pahala. Ini kalau yang untuk yang lancar baca Quran, kalau yang belum lancar baca Quran dikalikan lagi 20, jadi bisa dapat 1,2 juta pahala. Ini kalau belum lancar baca Quran, tinggal dikalikan saja gitu. Kalau kita mencoba menghafal berulang-ulang gitu, pahalanya dikalikan aja sebanyak yang kita coba berulangin gitu. Ya, dari sini sampai sini dulu. Ada yang menanggapin? Lanjut. Ya. Sebentar, ini belum ada. Ada lanjutan kan? Ada sih, ya. Pendek-pendek jadi cepat. Saya habisin aja, Mas. Dihabisin dulu. Ya, nanti kita selesai tanya aja. Yang poin 2 menurut Ustaz Deden itu alasan menghafal Quran enggak hafal-hafal tapi tetap menyenangkan adalah Al-Quran itu kan seluruhnya adalah kebaikan. Menghafal tak hafal-hafal berarti kita itu semakin seperti berlama-lama dalam kebaikan, semakin lama semakin baik. Karena tujuan kita menghafal adalah mencari kebaikan gitu. Itu poin kedua. Poin ketiga itu kalau menghafal Quran itu kita seperti punya niat kuat kalau kita pengen menghafalnya gitu, pengen kayak seperti ini kejadian tragedi sumur Maunah. Ketika ada 70 syuhada dalam tragedi tersebut, Rasulullah SAW mengkategorikan mereka sebagai qori, sebagai hafiz, padahal hafalan mereka belum semua. Ini karena seandainya mereka masih hidup, mereka akan terus menghafal. Jadi meski kita menghafal tahfal-hafal, kita adalah hafiz selama tak berhenti menghafal. Bukankah hafiz yang sebenarnya itu di akhirat? Poin keempat menurut Ustaz Dedet adalah menghafal Al-Quran ibarat masuk ke sebuah taman yang indah. Meski kita betah, kita tidak ingin buru-buru keluar. Menghafal tahafal-hafal adalah cara Allah memuaskan kita menikmati taman itu. Itu poin keempat. Poin kelima, menghafal Al-Quran tahafal-hafal paling tidak dapat dipastikan selama menghafal mata kita, telinga kita, lisan kita tidak sedang melakukan maksiat. Semakin lama durasinya semakin bersih. Jadi poinnya paling tidak darah kita digunakan untuk kebaikan selama waktu yang digunakan untuk mencoba menghafal Al-Quran. Poin keenam menurut Ustaz Dedan, menghafal memegang mushaf adalah kemuliaan, melihatnya adalah kesejukan. Kita sudah mendapatkan hal itu saat menghafal kendati kita hafal-hafal. Poin ketujuh, ada kalanya kita banyak dosa, baik yang terasa maupun tak terasa, dan menghafal tahafal-hafal adalah kifaratnya, di mana barangkali tidak ada kifarat lain kecuali itu. Mungkin karena kita banyak dosa, jadi kita mencoba menghafal Al-Quran itu nggak hafal-hafal, mungkin hukuman penghapus dosanya itu nggak hafal-hafal, tapi kita mencoba untuk mencoba terus menghafal. Poin nomor 8, tahafal-hafal ada kalanya karena Allah sangat cinta kita. Allah tak memberikan ayat-ayatnya sampai kita benar-benar layak dicintainya. Jika kita tidak senang dengan keadaan seperti ini, maka kepada siapa sebenarnya selama ini kita mencintai seperti itu. Jadi mungkin ini cara Allah agar cinta pada kita gitu. Allah tidak beri ayat-ayatnya sampai kita buktikan cinta kita padanya gitu. Poin nomor 9, menghafal tahafal-hafal tentu melelahkan. Inilah lelah yang memuaskan, karena setiap lelahnya dicatat sebagai amal soleh. Semakin lelah, semakin soleh. Poin terakhir, menghafal tahafal-hafal tandanya Anda di pintu hidayah. Berat tandanya jauh dari nafsu. Jauh dari nafsu tandanya dekat dengan ikhlas, dan ikhlas lahirkan ujah ada yang hebat. Itu poin terakhir dari Tausia Ustadz dan Mak Yarudin, Dewan Penasihat Indonesia Quran Foundation. Masukkan dari ini sudah. Oke, syukran jazakumullah khairan atas tasya dari Mas Rio. Selanjutnya acara yang keempat adalah sesi tanya jawab atau diskusi. Jika ada teman-teman di antara teman-teman yang ingin menanyakan suatu hal atau berbagi suatu hal, silakan. Mulai dari sebelah kiri saya. Oke, Fadol. Kang SS. Apa ya? Sih simpel aja sebenarnya. Misalnya ada seseorang yang umurnya itu sudah tidak lagi muda, misalnya 50 atau 60 gitu. Dan mohon untuk lebih keras lagi. Saya sedang merekod. Oke. Jadi misalnya ada orang ya, dia umurnya 50 atau 60 something misalnya ya. Tapi dia tuh bacaannya masih terbata-bata, bahkan belum bisa baca Quran dengan lancar, atau mungkin bahkan ada yang masih belum bisa baca Quran gitu sama sekali. Tadi kan kita udah bahas masalah apa ya, urgensi menghafal, keutamaan menghafal, walaupun dia kita tidak hafal-hafal, tapi kan keutamaannya banyak, maksudnya itu sudah dihitung sebagai suatu pahala gitu. Saya pengen nanya sih, maksudnya pengen diskusi aja menurut teman-teman sekalian, atau misalnya ada ulama atau hadis yang saya pengen nanya, lebih utama mana, memperbaiki bacaan dulu kah, atau menghafal, atau sekaligus keduanya gitu secara paralel gitu. Maksudnya kan kalau tadi kan kesannya kayak kita tuh disuruh menghafal dan menghafal gitu. Apakah itu untuk semua kondisi atau gimana gitu? Itu aja sih, simpel aja pertanyaannya. Oke, pertanyaan saya tampung. sebelumnya nangkap kan yang bertanya? Iya, paham. Bisa dipahami Mas Rio? Bisa sih, maksudku aku sendiri tahu kalau sebenarnya paling bagus tuh menghafal itu kalau udah lancar bacanya gitu. Tapi ide dasarnya kan begini, misalnya nih kan aku lagi coba memperbaiki bacaan ayat 1 surat Yasin ya. Ya sin lagi gitu. Kenapa enggak kepikiran sekalian menghafalnya gitu kan pendek-pendek gitu. Kebayang-bayang terus, kenapa karena diulang-ulang terus, kebayang-bayang terus, jadi kenapa nggak dicoba aja, di apa, kalau nggak apa-apa, paling nggak kan sekalian udah belajar gitu, udah belajar memperbaiki bacaannya. Jadi jawaban dari Mas Rio itu, kenapa tidak, mungkin pilihannya tadi, membaca sekaligus menghafal, gitu ya, kalau dari poin yang saya tangkap dari penjelasannya Mas Rio, membaca sekaligus menghafal gitu, memperbaiki sekaligus menghafal gitu ya. Ada masukan lain dari Kang Hasan barangkali? Apa ya? direkam ya. Apa ya gitu kan direkam. Jadi kalau pertanyaan mana gitu ya. Pertanyaan mana itu memang kalau pernah dengar kan perbaiki dulu bacaan. Tapi awalnya saya enggak ngerti, beneran saya enggak tahu. Hanya saja secara nalar kemanusiaan gitu ya, nalar kemanusiaan memang kalau nalar kemanusiaan ya memang harus bisa dulu kan gitu, harus bisa baca dulu baru menghafal. Kenapa? Karena nanti kalau sudah melekat gitu, sementara itu adalah kesalahan, maka untuk perbaikinya itu akan lebih jelimet. Karena apa? Itu diulang dan proses, apalagi kalau dengan kondisi di mana umur seseorang sangat mempengaruhi gitu kan, itu akan lebih sulit lagi gitu. Nah, ini jawaban yang notabene mungkin berdasarkan nalar gitu, bukan mana yang gitu ya. Artinya kalau bagi saya itu memang idealnya tentu adalah berjalan seiringan, tapi berjalan seiringannya pun harus mampu memilah. Artinya memilah itu Al-Qur'an kan ada sekian ribu ayat itu, sekian ribu yang memiliki tingkat kesulitan masing-masing gitu cara membacanya. Ada yang mudah, Al-Fatihah itu relatif mudah, Al-Ikhlas itu relatif mudah. Itu bisa sambil jalan gitu. Dibandingkan dengan ayat-ayat lain yang notabene bisa panjang-panjang. Kalau kita lagi proses menghafal itu kan kita merasakan gitu. Kalau kita menghafal itu kan apa, kita merasakan itu, merasakan bahwa ketika pada ayat-ayat tertentu kita merasakan susah gitu, jadi tidak bisa dibukul rata gitu, maksud saya gitu. Karena tidak bisa dibukul rata itu ketika proses berjalan yang bisa beriringan itu, mana kita bisa, saya pikir sih akan bisa memilah gitu ya. Terutama biasanya orang mengkategorikan juz amma. Juz amma itu biasanya relatif lebih mudah dibanding surat-surat yang lain gitu kan. Ayat-ayat yang lain yang di luar konteks juz amma, tapi ini karena satu ayatnya bisa seperti tiga halaman sendiri kan gitu. Dan lain sebagainya. Artinya ketika proses itu, proses milah dan memilih itu dilakukan dengan tepat, itu bisa berjalan seiringnya. Satu lagi bahwa ada proses di sini adalah ketika sambil belajar memperbaiki bacaan juga sekaligus menghafal, tentu akan lebih baik lagi jika tentu ada yang menyimak. Akan berbeda sangat gitu ya ketika menghafalnya sendiri kemudian tidak dikoreksi atau tidak didengarkan. Dan ini adalah metode belajarnya orang-orang terdahulu yang memang begitulah cara belajar Al-Quran, menghafalnya, dan didengarkan. Bahkan Nabi pun mendengarkan bacaan Al-Quran orang lain. Dalam artian, kalaupun salah, itu tidak terjadi berlarut-larut gitu loh. Berlarut-larut itu sudah ngeprek di kepala yang sudah hitungannya sampai bertahun-tahun. Padahal kalau kita belajar Al-Quran dengan menghafalnya perlahan-lahan, kemudian diucapkan, didengarkan kepada yang memiliki hafalan yang lebih baik, tentu langsung dikoreksi gitu kan. Dan ini biasa mujoahnya adalah dilakukan biasanya itu secara berkala. Berkala itu bisa yang kuat sehari sekali, ya kan? Kering sehari sampai dua kali itu biasanya di pondok-pondokan gitu kan. Ada yang untuk tingkat umum seminggu sekali, mungkin di dalam liko, mungkin di dalam kajian seperti ini, atau bisa juga dalam konteks bulanan. Mungkin bagi orang yang pekerja biasanya itu. Atau juga bertahap, bertingkat, bukan benar, bertingkat. Bertingkat itu untuk kalangan yang di sekitar, misalkan seminggu untuk di liko-nya, kemudian satu bulan kemudiannya lebih tinggi. Artinya, proses paralel-paralel ini yang akan bisa saling melengkapi. Itulah mungkin kalau di nalar saya dan di benak saya seperti itu. Oke, syukron. Bisa kalau bisa, Bang. Begitu ya, tadi perpaduan jawaban antara Surya dan Kang Hasan. Tapi saya pernah membaca bahwa sebenarnya yang disyariatkan oleh kita adalah bagaimana menjaga kita untuk tetap terus membaca Al-Quran. Dan yang disyariatkan kepada kita adalah bagaimana kita agar tetap menjaga diri kita agar bisa membaca Al-Quran. Dan sedangkan menghafal itu poin plus-plusnya lah, seperti itu. Karena di motivasi-motivasi untuk menghafal Al-Quran itu ada. Ya, di antaranya barang siapa yang hafal dengan Al-Quran maka kelak di Yaumul Qiyamah akan memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya, seperti itu kan. Tetapi di Al-Quran juga banyak sekali perintah untuk membaca Al-Quran agar Al-Quran ini dibaca gitu. Bahkan ayat yang pertama pun iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang telah menciptakan. Artinya poin yang harus ketika kita diperintahkan untuk terus membaca berarti bagaimana kita harus memperbaiki bacaan tersebut menurut pribadi sih seperti itu. Sedangkan untuk sesi pertanyaan yang kedua, tadi pertanyaan yang pertama dari Kak Isis telah didiskusikan secara bersama-sama. Kali ada topik subtopik lain yang mau didiskusikan, silakan Kang Asa. Atau Mas Rio, gimana? Bisa di ada hal lain lagi mau disampaikan? Atau Kang Isis sendiri lagi, karena waktu kita nanti sampai maksimal sampai jam 9 ya. Oke, kelamaan ya. Jam 8 lebih 55 lah. 10 menit lagi. Iya, layak Zuzu, mau enggak mau. Taica? Halo. Oh, udah ada ya. Ada hal yang mau disampaikan? Jadi topik atau tema kita pada hari ini adalah motivasi untuk menghafal Al-Quran. Di antaranya tadi telah dijelaskan oleh narasumber bahwa menghafal Al-Quran itu banyak sekali fadilah atau keutamaannya. Seperti semakin kita kesulitan maka artinya semakin banyak pahala yang bisa diraih karena dari kesulitan itu sendiri, seperti itu. Silakan dari Kang Hasan dulu mungkin yang mau disampaikan. Pas ini untuk materi kali ini deh. Pas. Teica. Oke, lanjut Mas Rio, gimana? Apa mau ada hal lain yang mau disampaikan dari moderator sendiri? Belum ada. Siapa yang udah mencoba berniat untuk Alhamdulillah sudah berniat kita. Alhamdulillah mungkin di sini teman-teman semuanya sudah ada niat, bahkan mungkin sudah beberapa sesi. Ya. Niat. Tapi hilang lagi. Maksudnya kayak kita gitu ya, emang yang diperlukan hanya azam, nggak just do it gitu. Untuk pendampingan itu mungkin sebagai informasi di masjid di komplek itu di Nusala sudah ditandatangani dengan wali kota Depok sebagai Depok Business sebagai kota Quran dan dimulai di masjid Nusala di situ ada program-program ada takdir ada vaksin dan itu free semuanya bisa untuk seluruh masyarakat Depok di GTAT. Usahanya itu usaha dapat, dia nyambung sanadnya ke Rasulullah. Rampungan belakir. Dia kan udah sertifikasi Madinah. Di mana teh mungkin informasinya lebih jelas masalah tempatnya? Kalau untuk harinya itu belum disepakati, karena nanti tergantung peminatnya. Misi dulu sama yang rumah saya. Ya. Ujung itu. Yang ujung sebelah kanan atau sebelah kiri? Dari mana itu kanan ya? Kirain GTA. GTA apa? Yang masjidnya agak luas ya? GTA apa? Nggak lanjut. Ya itu, jadi ini baru juga. Saya sejak kapannya dimasukin grupnya. Jadi emang di situ bagus. Itu ada memang Ustadz Aham yang udah kurang lebih setahun pindah ke komplek itu. Dan dia fokus terhadap Quran itu. Ya. Harinya ke arah sudah harinya tadi iya harinya belum fix ya harinya belum fix tapi udah ada pengumumannya di tempel di itunya jadi disebutkan 2 minggu sekali bagi yang mau belajar talaki belajar tahsin untuk masyarakat sekitar perkapan teh informasinya itu maksudnya maksudnya ini hal yang baru ataukah sudah berjalan sekian lama sehingga kan baru bulan ini launchingnya baru bulan ini terus saya tanya harinya kapan gitu karena jamaah juga pada pengen kan yang udah pengen nyoba gitu. Katanya harinya belum disepakati. Dia itu welcome banget. Harinya terserah jamaah nanti dia bisa sesuaikan. Oke. Jadi setelah itu emang dia juga kalau waktu bulan puasa itu ada kurang lebih 3 hari. Jadi kita kayak workshop tentang Al-Qur'an. Jadi dibuka juga. Saya ini bukan dari pesantren. Pengalaman dia bukan dari pesantren. Bukan pokoknya nggak ada dari ilmu agama dan madrasah enggak. Cuman saya pengen gitu. Terus kayaknya kan buat kita nih kita aja yang udah sholat tapi kayaknya niat benar-benar berazam untuk menghafal Quran itu kayaknya belum gitu ya. Pada kebanyakan merasa begitu gitu. Ya tinggal lakukan aja, tinggal belajar, nyari ustaz. Insya Allah deh, misalnya apalagi ustaznya yang dia fokus ke Al-Quran gitu ya. Nah itu jadi menghafal dia ada bukunya menghafal Al-Quran semudah menghafal Al-Fatihah. Oh ya saya pernah dengar. Mana nggak itu bukunya beliau. Saya juga pernah dengar. Menghafal apa itu barusan atau enggak, beberapa hari ternyata lupa lagi kok ya. Sebenarnya sih bagus sekali. Saya sendiri sih belum ini ya akunya hati ini belum ada hidayah itu belum. Buat berazam terlalu ini selalu dibahas sama Ustaz Ahmad itu takut kalau udah menghafal takut lupa gitu ya kebanyakan orang kan gitu nggak mau menghafal kalau udah hafal lupa kan dosa gitu ya itu alasan saya itu gue banget itu padahal itu tuh ya salah satu nafsu kita yang buat menghalangi kita katanya kalau rata-rata itu ya. Paling lama 2-3 tahun seperti itu di bawah umur 50 itu 2-3 tahun itu menghafal. Iya. Karena memang kalau kita sudah punya azam, insyaallah. Cuman memang di antara kita azam itu naik turun. Iya. Seperti azam Imam Duri. Untuk menggagalkan apa sih? Sebenarnya sih di antara kita juga kita bikin. Bagusnya memang berpartner. Kita di sini saya, Mas Rio, Kak Hedi sama. Saling setor gitu ya di TV. Bukan. Ini cerita sedikit antara. Saya Kang Isis Mas Rio sama Kang Idrus. Ada namanya KTT, konferensi tingkat tinggi bukan. Bukan kajian tahsin tahfidz Quran. Jadi kita sedang berencana untuk membuat program itu yang nantinya mungkin mau diajuin ke Bumai Quran. Tapi berbentuk proposal yang sudah jadi biar bisa dibaca lebih. Sini. Proposalnya lagi dalam draft. Nanti sisi draft. Bukan, udah diketik kok. Iya tinggal diketik kan. Nanti diajuin ya mau disetujui atau tidak. Mungkin pakai tempat ini. Kayaknya sih kajian seperti ya ada ustadznya kita panggil terus semacam ya apa namanya per semester lah dihitung seperti itu. Untuk waktunya bisa setelah kajian sesudah ada masih ada spare waktu yang cukup banyak. Jadi lagi proposalnya lagi dibikin dulu baru setelah itu share ke grup official. Mungkin bahasan ini di luar topik hari ini ya. Kami merempet terus. Masih lanjut maksudnya. Apa ya? Kan kayak yang saya tanggepin di grup itu. Bukannya saya sih ya senang banget, bahkan sebelum Tohir bilang itu waktu saya pertama kali join ke Al-Qur'an, saya tuh pengen ngajakin Ustadz Endin atau Ustadz Riki, kan kebetulan dekat kosan kan, pengen ngajakin beliau untuk apa namanya ngajarin di sini gitu. Apa namanya ya kayak gitulah intinya, mengadakan kasinan praktis di sini. Cuman waktu itu mikir setiap di Al-Qur'an itu sendiri level bacaan orang itu beda-beda gitu loh. Dan kalau misalnya multi level itu disatukan dalam satu waktu, apakah itu efektif gitu? Ya. Takutnya yang misalnya yang levelnya lebih tinggi atau yang levelnya lebih tinggi itu merasa bosan, atau levelnya yang lebih rendah itu merasa nggak enak dengan levelnya yang lebih tinggi atau gimana gitu? Apakah hal itu jadi tidak apa-apa, bisa diabaikan atau gimana ya? Nggak apa-apa ya, gitu. Oke, nanti terus yang kedua itu masalah waktu. Kalau misalnya kita weekend. Sedangkan Al-Qur'an itu sendiri misalnya ada acara kan pasti kan ya, maksudnya biasanya kan weekend satu minggu. Kalau misalnya kita bolong-bolong itu kan juga nggak enak sama ustadznya gitu, dan apalagi untuk menghafal gitu ya, walaupun murojaah bisa di mana aja, tapi kan yang kayak Kang Hasan bilang tadi, murojaah itu harusnya ke orang yang benar-benar bisa ketalaki itu kan, supaya bisa memperbaiki bacaan kita yang sama. Nanti itu dibahas atau ditulis di proposalnya. Ini nggak bisa dijawab ya, sekarang. Ya, siapa tahu ada pendapat lain di sini. Saya sih maksudnya dulu awal kenal Quran juga kan, main Quran emang apa dari namanya aja kayaknya oh itu bahas semua tentang Quran berapa gitu kan, tapi kan ternyata sangat beragam gitu. Nah, kayaknya dari tahun 99 juga belum ada apa, saya nggak tahu mungkin ya maksudnya ada yang fokus ke tentang Quran ini gitu ya, belum tahsin, tahfidz, atau talaki atau belajar gitu ya. Jadi namanya main Quran orang enaknya sih membuka pintu seluas-luasnya untuk masyarakat mau belajar tahsin, judulnya elaborate Quran itu gitu ya. Jadi muncul ya selain aktivitas yang lainnya apa gitu, ini kan memang Quran ini ya ilmu-ilmu wajib yang harus kita pelajari gitu, dan gak ada kata terlambat. Oke, Mas Rio, cukup ya kajian kali ini. Nambahin tuh prosesnya belum, Sofir. Iya, sebentar. Ya. Gak tadi mau bilang apa? Aku perhatikan anak-anak jurusan Quran Foundation tuh suka punya apa sih? Mereka bilang Quran time gitu setiap hari, pasti ada waktu untuk baca Quran, terus sama mencoba mengulang hafalan gitu anak-anak Indonesia yang Quran Foundation. Aku pikir apa tuh mesti punya kayak gitu apa, mencoba Quran time gitu mesti sering mungkin. Oke, closing statement itu. Oke, syukur jazakumullah khairan katsiran atas kajian yang telah disampaikan oleh Mas Rio. Dari moderator, ada satu hadis yang ingin dibacakan artinya, bahwa setiap amal itu ada masa semangat dan masa lemahnya. Barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap dalam sunnah atau dalam petunjuk Rasulullah SAW, maka ia telah beruntung. Namun barang siapa yang beralih kepada selain itu, berarti ia telah celaka. Hadis riwayat Ahmad. Tapi saya belum cross-check kesahihannya. Dari moderator, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan perbuatan. Kita tutup kajian pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.